Ada yang bertanya, beberapa waktu yang lalu saya haid, terjadi sekitar 7 hari, akan tetapi tidak seperti hari-hari kebiasaan saya haid, darah tidak banyak dan tidak bau. Lalu sepekan kemudian saya haid lagi, dan kali ini darah banyak dan berbau. Setelah saya perhatikan, sepertinya pada haid yang pertama itu bukan haid akan tapi darah fasad. Padahal saya telah meninggalkan sholat selama 7 hari karena saya menyangka itu haid. Apakah saya harus mengkodoh hari-hari saya yang pertama yang saya tinggalkan? Nah, jadi salah analisis, salah prediksi. Ya. Salah analisa. Jadi ternyata 7 hari yang pertama itu darah biasa dan disebut darah fasad, dalam arti tidak, hukumnya bukan darah haid karena kan tidak berbau, yakni tidak terdapat padanya ciri-ciri darah haid. Darah haid itu cirinya hitam, ya, pekat, kental, bau. Nah, ini baru disadari kemudian. Nah, jadi yang ditanyakan, apakah harus mengkodoh hari-hari yang ditinggalkan tersebut pada 7 hari yang disangka haid itu? Itu terjadi tanpa kesengajaan, tetapi dengan sebab ketidaktahuan, salah analisa, salah prediksi. Jadi hukumnya jahilah, ya, tidak tahu hukum, tidak mengerti hukum atau tidak tahu keadaan. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW yang dialami oleh Fatimah bint Abi Hubais, yang mengadu kepada Nabi SAW mengalami istihadah dan dia menyangka dirinya haid. Inni istihadu haidatan katsira. Aku mengalami haid yang banyak. Nah, afada'u salat, aku meninggalkan salat. Kemudian Nabi SAW mengajarinya. Artinya, sebelum dia mendapat ilmu dari Nabi SAW karena ketidaktahuannya, dia meninggalkan sholat. Dan Nabi SAW pada hadis itu tidak merintahkan kepada dia mengqadha hari-hari yang telah lalu, dikarenakan itu ditinggalkan dalam keadaan jahilah, tidak mengerti hukum, tidak mengerti keadaan, dan tidak mengerti hukum dan sudah berlalu waktunya. Ini dalil ulama mengatakan bahwa satu ibadah jika tidak dikerjakan, jika ditinggalkan tanpa sengaja tetapi karena tidak tahu hukum, ya, jahil, dan waktunya sudah berlalu, maka tidak diwajibkan melakukan qadha. Ya. Tidak diwajibkan melakukan qadha. Nah, tetapi juga ada fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullah, barang siapa ingin berhati-hati, ya, dan mengqadhanya boleh. Ya, hukumnya pada dasarnya tadi yang kita dengar pertama. Nah, semakna dengan ini, seorang pria yang belum mengerti tata cara sholat, sifat sholat, masuk masjid sampai disuruh sholat oleh Nabi SAW 3 kali, bolak balik, na'am, sholli fa'innaka lam tusholli, sholat lagi karena kamu belum sholat, sampai dia menyerah, tidak ada yang dia sanggupnya itu. Kemudian Nabi SAW mengajari dia tata cara sholat yang benar, mulai dari takbiratul ihram dan seterusnya. Artinya selama ini sholatnya tidak sah, tapi Nabi SAW tidak merintahkan dia mengqadha sholat-sholat yang sebelumnya telah lewat waktunya karena dia tinggalkan dalam keadaan jahil. Ini hukumnya untuk orang yang meninggalkan ibadah karena jahil. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah bagi seorang yang masbuk mendatangi imam dalam keadaan rukuk. Bagi orang yang mendatangi imam dalam keadaan imam sedang rukuk, maka hukumnya seperti pada hadis Abu Bakrah riwayat Al-Bukhari, dia datang ke masjid dalam keadaan Nabi SAW dan para sahabat yang bermakmum di belakangnya sedang rukuk. Kemudian dia bercepat-cepat, ya, tergesa-gesa masuk dalam shaf, ikut rukuk bersama Nabi SAW. Di akhir hadis Nabi SAW menegurnya dari segi ketergesa-gesaannya, terburu-burunya itu. Nabi SAW mengatakan, Zadakallahu hirasan wa la ta'ud, semoga Allah tambahkan padamu semangat, ya, perhatian untuk mengejar keutamaan, dan jangan kamu ulang tergesa-gesa, terburu-buru, berlari begitu. Itu dilarang. Ya, ini tetap wajar-wajar saja, jangan biasa, tetap jaga wibawa. Ya. Terkait dengan pembahasan kita di situ, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia langsung ikut rukuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada hadis itu tidak disebutkan bahwa dia, ya, mengqadha satu rakaat tersebut yang dia tidak sempat baca Al-Fatihah, tidak sempat qiyam dan baca Al-Fatihah karena dia langsung ikuti imam rukuk. Dan tidak pula disebutkan di hadis itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengqadha satu rakaat. Ini dalil jumhur ulama. Ya. Dalil jumhur ulama Al-Albani, na'am, Ibn Uthaymin, Ibn Baz, na'am, bahwa makmum jika masbuk mendapati imam sedang rukuk, tentunya setelah takbiratul ihram, yang dalam keadaan berdiri, ya, karena takbiratul ihram rukun, ya, rukun salat. Tidak sah salat seseorang jika tidak takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, maka dia tetap takbiratul ihram, ya, dengan mengangkat kedua tangannya, itu sunnah, ya. Kemudian menurunkan kedua tangannya setelah takbir takbiratul ihram, langsung rukuk. Jangan menjulurkan kedua tangan, jangan pula bersedekap, ya. Tetapi karena kalau melakukan itu berarti melakukan gerakan qiyam menyelisih imam yang rukuk. Jadi mengangkat kedua tangan takbiratul ihram, menurunkan dan langsung bergerak rukuk bersama imam. Nah, di sini meninggalkan rukun qiyam, baca Al-Fatihah dalam rangka dalam rangka mutaba'atul imam, mengikuti gerakan imam yang itu bersifat wajib. Dan rakaat, satu rakaat tersebut terhitung didapatkan oleh dia. Didapatkan oleh dia ketika mendapatkan rukuk bersama dengan imam. Yang penting dipastikan bahwa dia benar-benar dapat rukuk. Karena sebagian orang, dan itu sering ana buktikan, sebagian orang datang bermasbuk, bertakbir dan berihram, kemudian ikut rukuk bersama imam. Pada saat dia sebenarnya, pada saat dia, ya, hendak rukuk, bergerak rukuk, atau sampai kepada rukuk, imamnya itu sudah berdiri. Imam itu kan, dia tidak langsung bertakbir. Sebagian imam tidak langsung bertakbir. Dia bergerak dulu di pertengahan, baru imam itu tidak langsung membaca sami Allah liman hamidah, tapi dia naik dulu di pertengahan, dia mengatakan sami Allah liman hamidah. Sebenarnya imamnya sudah mengangkat kepala ke atas, ya, dia baru sampai atau baru bergerak. Jadi dia mendengar sami Allah liman hamidah dari imam pada saat dia sudah pada posisi ruku, dia menyangka dapat, padahal imamnya sudah meninggalkan rukunya sebenarnya. Ini yang wajib diwaspadai. Jadi seperti itu tidak dapat ruku. Dia dapat ruku, memang dapat ruku bersama imam dan sempat tuma'ninah baca subhana rabbiyal azim satu kali, itu berarti dapatkan ruku bersama dengan imam. Ini maksud dalam hadis. Yang kedua, yang benar dalam masalah ini adalah fatwa Ibnu Baz bahwa baca Al-Fatihah bagi makmum baik salat sirriyah maupun jahriyah hukumnya wajib dan bukan rukun. wajib dan bukan rukun. Wajib artinya kalau tidak sempat baca Al-Fatihah, ya, dikarenakan dia lupa atau jahil, itu dimaafkan. Nah, dimaafkan. Ya, dalilnya adalah hadits ini Abu Bakar ini. Karena dia tidak sempat, dia tidak sempat, ya, membaca Al-Fatihah. Dikarenakan dia harus segera rukuk bersama dengan imam. Dia hanya takbiratul ihram berdiri. Rukuk ini dilaksanakan. Takbiratul ihram, qiyam dan berdiri, kemudian langsung mengikuti imam, karena mengikuti imam, gerakan imam wajib. Karena kewajiban mengikuti gerakan imam, maka kewajiban baca Al-Fatihah ditinggalkan. Dan itu udur, dimaafkan, dianggap mendapatkan satu rakaat tersebut. Ini menunjukkan hukumnya hanya wajib. Kalau rukun itu harus diganti, tidak dimaafkan, meskipun karena udur. Nah, dan yang kedua, bagaimana jika seorang yang masbuk mendapat imam satu rakaat terakhir sempurna? Apakah saat imam tasyahud, orang yang masbuk juga bertasyahud? Bagaimana cara duduknya? Apakah dengan duduk tasyahud pertama atau terakhir, kemudian rakaat kedua bagi masbuk tersebut? Apakah masbuk tersebut, apakah dia bertasyahud lagi? Nah, jawabannya, ketika imam duduk tasyahud terakhir, yang berarti pada makmum yang masbuk tadi itu baru rakaat pertama dia. Namun dia ikut duduk tasyahud dan ikut membaca tasyahud dalam rangka mutaba'atul imam, dalam rangka mengikuti kewajiban mengikuti gerakan imam. Maka dia baca tasyahud, duduk tasyahud seperti imam. Ya, kesempurnaan mutaba'atul imamnya di sini, karena tasyahud terakhirnya imam, berarti dia tawarruk, maka dia juga duduk tawarruk. Baca tasyahud, baca salawat, baca doa, sampai imam salam, kemudian dia bangkit berdiri ke rakaat yang kedua. Nah, di sini juga timbul, ya, permasalahan. Apakah ketika dia berdiri ke rakaat kedua, dia mengangkat kedua tangannya, ya, sebagaimana halnya bangkit dari tasyahud pertama, ataukah tidak? Nah, jawabannya tidak. Sepertinya yang benar dalam ini tidak. Nah, ya, dikarenakan tadi tasyahudnya itu hanya dalam rangka mengikuti imam, maka dia bangkit berdiri tanpa mengangkat tangan, langsung bersedekah. Itu rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah, surat, dan rukuk dan seterusnya. Pada rakaat yang kedua, ya, dia wajib duduk tasyahud pertama yang ditanyakan tadi. Pada rakaat kedua dia wajib tasyahud pertama. Tasyahud pertama di situ. Kemudian dia berdiri setelah tasyahud, berdiri ke rakaat yang ketiga, mengangkat kedua tangan dan seterusnya. Begitu. Wallahu a'lam. Bolehkah salat tarawih dikerjakan dengan cara 8 rakaat habis isya? Witir 3 rakaat dilakukan di waktu menjelang sahur jam 3. Apakah boleh mengerjakan salat sunnah yang lain seperti salat sesudah wudu sebelum mengerjakan witir tersebut? Nah, salat tarawih itu adalah tahajjud qiyamul lail, tetapi secara khusus di bulan Ramadan disebut tarawih. Nah, dikerjakan 8 rakaat dengan kaifiyah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat, ya, pulih kembali tenaga, kemudian lanjut lagi 4 rakaat, yakni dengan kaifiyah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini dilakukan setelah sholat isya dan setelah sholat sunnah isya. Baik. Kemudian dia tidak sempat witir di awal malam, dia akhirkan witirnya di waktu menjelang sahur, boleh, enggak masalah. Nah, boleh. Namun bagi yang ikut tarawih bersama dengan imam di masjid, maka hendaknya dia mengikuti dari awal sampai akhir, ikut witir bersama imam sampai akhir witir akhir salat. Nah, agar masuk dalam hadis man sallama al-imam hatta yansharifa kutiba lahu qiyam lail. Barang siapa salat bersama dengan imam, salat tarawih bersama imam hingga selesai, maka dituliskan baginya pahala qiyam lail di malam itu. Naam. Ditanyakan di sini apakah boleh mengerjakan salat sunnah yang lainnya seperti wudu sebelum mengerjakan witir. Wallahu a'lam. Andaikan itu diselingi dengan salat sunnah wudu, dikarenakan dia tertidur, bangun tidur, kemudian dia salat sunnah wudu dulu, kemudian setelah itu witir. Naam. Wallahu a'lam. Jika diselingi seperti ini, dari segi batalnya sih tidak. Nah, dari segi membatalkan kemulainya tidak. Tapi apakah ini dibolehkan menyelinginya dengan salat sunnah yang lain? Nah, tetapi sebenarnya jika ingin keluar dari muskilah ini, langsung saja salat sunnah witir, ya, dengan kefiah 2 rakaat, kemudian 1 rakaat, witirnya 3 rakaat, 2 rakaat dulu, kemudian 1 rakaat. 2 rakaat yang pertama untuk witir sekaligus diniatkan sebagai sholat sunnah wudu. Jadi dengan 2 rakaat itu 2 niat, ya, diikutkan di situ niat sunnah setelah wudu. Nah, karena itu mengikut, ya, ini pas bersama setelah dia berwudu. Atau jika ini juga ragu meragukan, ya langsung saja sholat witir. Nah, langsung saja sholat witir. Nah, wallahu a'lam. Butuh dicermati, dipelajari lebih detail. Nah, apakah diperbolehkan puasa Syawal 6 hari terlebih dahulu mengqadha puasa Ramadan dilakukan setelah Syawal? Tidak boleh. Ya, dalam arti tidak masuk dalam hadis. Man shoma Ramadhana, barang siapa berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan maksudnya sebulan penuh Ramadan, 30 hari atau 29 hari. Thumma kemudian atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti 6 hari setelah Syawal. Kemudian mengikuti puasa 6 hari setelah Ramadan itu, yang 6 hari di bulan Syawal. Kemudian mengikuti itu maknanya puasa Ramadannya sudah tuntas, lengkap. Kalau belum lengkap bukan mengikuti namanya, menyelingi namanya itu. Hah? Thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikuti puasa Ramadan itu dengan 6 hari di bulan Syawal. Kalau masih ada tersisa utang puasa Ramadan yang belum diqadha, itu bukan namanya mengikuti puasa Ramadan, tetapi apa? Menyelingi. Berarti kan tidak masuk dalam hadis. Nah, karena kasyamid dahar adalah itu pahalanya seperti puasa setahun. Ini yang benar. Ini yang ditegaskan oleh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Nah. Mohon nasihat, Anda baru masuk ke Salafi, belum bisa istiqomah maka cadar, jika pulang ke kampung masih belum Anda pakai cadar dilepas, belum siap menghadap orang tua dan tetangga. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak belajar untuk semakin mengokohkan iman, ya, untuk semakin menambah kesabaran, untuk kemudian melaksanakan kewajiban memakai cadar. Nah, ya, semakin banyak ibadah, semakin banyak ilmu, ya, semakin kokoh iman, maka akan semakin punya kesiapan nantinya untuk menghadap orang tua dan tangga. Nah, ya, memang butuh kesabaran tinggi. Nah, tapi pahalanya juga besar. Ya, karena memang sudah diberitakan badal Islamu ghoriban fasya'udu ghoriban kama bada. Islam ini diawali ketika Nabi SAW datang dengan Islam di tengah-tengah jahiliyah itu asing. Kemudian akan kembali asing di tengah umat. Seorang akhwat, wanita muslimah yang ingin istiqamah, ya na'am, berhijab syar'i, termasuk menutup wajah diwajibkan dengan cadar, na'am, itu akan sangat-sangat asing di tengah masyarakat, dikarenakan mereka belum mengenal sunnah ini. Namun sebenarnya itu butuh perjuangan sedikit untuk melewati masa-masa sulit, berjuang, ya, menghadapi rongrongan, menghadapi kecaman, celaan, sindiran, bersama dengan waktu dia mereka akan terbiasa melihatnya dan mereka akan lelah sendiri, kemudian semakin ringan ujian itu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan iman untuk kemudian bisa melaksanakan kewajiban ini. Nah, banyak-banyak istighfar. Kalau terkumpul dua sebab yang mengharuskan sujud sahwi sebelum salam dan sesudah salam dalam sholat wajib, apa yang harus dilakukan? Misal lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal berarti sujud sahwinya naam afdolnya sebelum salam. Dan lupa menambah gerakan sholat. Yani lupa kemudian dia menambah gerakan sholat dengan ruku atau sujud, menambah berarti afdolnya sesudahnya setelah salam. Nah, pilih yang sebelum salam, pilih yang sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam, karena itu lebih kuat. Nah, bolehkah sholat di atas kasur, spring bed, divan? Boleh. Nah, boleh. Yang penting bersih, suci. Apa hukumnya berbakti kepada bapak ibu mertua? Apakah sama dengan berbakti kepada orang tua sendiri? Ya, beda. Nah, ya, birrul walidain yang dimaksud itu orang tua nasab. Adapun bapak ibu mertua bukan orang tua nasab, bukan. Dia adalah bapak atau ibu, ya, dari istri kita, bapak ibu mertua. Nah, tidak ada kewajiban berbakti kepadanya seperti kewajiban berbakti kepada orang tua sendiri, orang tua nasab. Nah, bisa minta tolong nasihat kami seorang istri agar bisa ihtiram kepada suami dan muliakan suami, agar seorang istri bisa menjaga lisannya di hadapan suami, istri tidak ngomel-ngomel di hadapan suami, agar seorang istri bisa mengurus anak-anaknya dan rumah tangganya. Naam. Ingat, ya, ingat, seorang istri, ya, punya kewajiban yang besar terhadap suaminya, menghormatinya, ya, memuliakannya dengan koridor syar'i. Naam, menaatinya, ya, selama itu bukan maksiat, memenuhi hak-hak suami, mengurusinya, Naam. Ya, menjaga naam kehormatannya ketika ditinggal. Naam, tidak masukkan ke dalam rumah yang tidak disukainya dan tidak meninggalkan rumah tanpa seizinnya. Ya, itu semua menunjukkan besarnya hak suami terhadap istri. Naam. Ya, sampai disebutkan dalam hadis, seandainya dibolehkan istri itu dibolehkan seorang itu sujud kepada selain Allah, maka pantas istri sujud kepada suaminya. Tapi itu kan tidak boleh. Sujud kepada selain Allah adalah syirik. Naam. Ya. Dan karena besarnya hak suami tersebut, sehingga seorang istri yang patuh, hormat dan selalu taat kepada suaminya dan tidak berlambat-lambat, dalam hadis disebutkan naam bahwa ganjarannya adalah jannah. Nah, ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ala tuba'lin, apa kamu punya suami?" Katanya, kata dia, "Ajal, ya." Naam, kata Rasulullah SAW, "Aina anti minhu, bagaimana kamu terhadapnya, terhadap suamimu?" Kata dia, "Ma'aluhu, aku tidak pernah berlambat-lambat menunda-nunda perintahnya kecuali yang aku tidak sanggup. Illa ma ajistu min." Karena Rasulullah SAW, "Unzuri ay aina ma anti min, fa innahu jannatuk wa naruk." Perhatikan baik-baik bagaimana kamu terhadap makannya, itu adalah jannahmu atau nerakamu. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, "Na'am, idza shallat al-mar'a khamsaha, na'am, wa ta'at rabbaha wa ta'at ba'laha, dakhala jannati rabbiha min ay abwabi al-jannati sya'at." Jika seorang wanita menaati Allah, salat lima waktu menaati Allah, menaati suaminya, dia akan masuk jannah dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ya, hati-hati dari peringatan Nabi SAW. Ketika Nabi mengingatkan, ketika Nabi SAW melihat di dalam neraka itu paling banyak penghuninya wanita. Fa idza aktsaru ahliyan nisa. Kemudian beliau menyebutkan apa sebabnya begitu? Li annahunna yakfurna al-ashir. Nah, dikarenakan mereka itu suka mengkufuri nikmat suami, kebaikan suami. Ya, jika kamu melakukan satu kesalahan di hadapan istri, ya, dia akan mengatakan kamu tidak punya kebaikan, belum pernah berbuat baik kepada aku, belum pernah memperhatikan aku, lupa semuanya. Itu, ya, hati-hati dari yang demikian. Jaga lisan, jangan ngomel-ngomel. Ya, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya, ada kritikan, teguran untuk perbaikan, sampaikan dengan baik, dengan pelan, dengan sopan. Lihat waktu yang tepat, ya, saat santai, saat suami senang, ya, sedang happy, ya, jangan pas pulang kerja capek, ya, belum disuguhi teh, ya, langsung ngomel-ngomel, ya, perang jadinya. Nah, kacau. Nah, itu, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ana ingin masih ingin sebenarnya menambah, tapi waktu. Nah, lain kali insyaallah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Aktafi bihadzal qadar. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.